Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, meskipun dalam suasana tidak seperti biasanya. Insyaallah tidak akan menghalangi kita untuk kita melanjutkan pelajaran pada kesempatan malam hari ini. Naam. Terakhir kita telah sampai kepada hadis yang ketiga dalam Kitabul Jami', yaitu hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wal ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaih wa lafdhu li muslimin. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan, apabila kalian bertiga, fala yatanaja ithnan dunal akhar, maka janganlah ithnan, dua orang dari ketiga orang itu, yatanaja, yakni saling berbisik di antara keduanya, dunal akhar, dengan tanpa menghiraukan yang ketiga." Sedang bertiga, satu dua orang, tiga satu dua tiga orang, kemudian dua orang ini saling berbisik berdua, sementara orang yang ketiga itu dibiarkan, tidak diajak berbicara. Hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta tahtalitu binnas, hingga naam kondisi dari ketiga orang tersebut berkumpul dengan manusia. Artinya tidak hanya bertiga, ada orang yang lainnya, mungkin menjadi empat orang, lima orang, enam orang, dan selanjutnya. Kenapa yang demikian ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata beliau, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, Karena yang demikian itu akan dapat membuat saudaranya yang ketiga tadi yang dibiarkan tadi itu menjadi bersedih. Nah, menjadi dia bersedih. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yatanaja ay la yatakallam ahaduhum al-akhar sirron, dengan cara berbisik dua orang dengan meninggalkan yang ketiga. Karena yang namanya al-munajah hiya al-kalam bisaut, yang namanya munajah ini berbicara dengan suara yang lirih, suara yang berbisik saja. Berbeda dengan al-munadah, memanggil. Kalau al-munadah ini bisaut murtafi', dengan suara yang tinggi. Alhamdulillah, akhirnya nyala listriknya. Alhamdulillah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dua orang saling berbisik di antara keduanya dengan meninggalkan orang yang ketiga. Ya. Dengan meninggalkan orang yang ketiga, tidak menghiraukan orang yang ketiga. Maka di dalam hadis ini kita dapat mengambil faedah tentang bagaimana indahnya syariat Islam, mulianya syariat Islam ini. Bahwasanya Islam na'am memerangi, tidak menyukai segala sesuatu yang akan menyusahkan, yang akan membuat sedih pribadi dari seorang muslim. Nah, kalau ada orang yang bertiga, kemudian kita mungkin salah satunya, kita bisa merasakan bagaimana perasaan kita ketika kita dibiarkan, tidak diajak ngobrol, ya, tidak diajak bicara, sementara dua orang lagi asyik berbicara, berbisik satu dengan yang lainnya. Maka yang demikian ini datang larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa sebabnya? Sebabnya yang demikian itu akan dapat memasukkan rasa sedih, mendatangkan kesedihan pada hati saudara kita muslim tersebut. Orang yang ketiga itu, dia akan bersedih, kenapa aku kok tidak diajak, tiada bicara, ada apa dengan saya, dan lain sebagainya. Naam. Memasukkan kesedihan pada diri seorang muslim ini termasuk idza'ah, termasuk perbuatan yang jelek kepada saudara kita sesama muslim, padahal kita dilarang di dalam Islam untuk melakukan kejelekan kepada sesama muslim, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Nah, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini merupakan bimbingan Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang betul-betul membimbing kita agar kita dapat menjaga perasaan orang lain. Kita tidak memasukkan kesedihan pada saudara kita muslim. Justru sebaliknya, semestinya kita memasukkan rasa gembira kepada saudara kita muslim tersebut. Oleh karena itu datang bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita tidak meninggalkan orang yang ketiga ketika kita bertiga. Dilarang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berbisik hanya berdua saja. Kita perhatikan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang perbuatan yang demikian itu dengan menyebutkan ilahnya, dengan menyebutkan sebabnya. Kenapa kok hal tersebut itu dilarang? Satu perkara itu dilarang, pasti pada perkara tersebut ada sesuatu yang jelek, yang buruk. Maka datang padanya larangan. Tidak mungkin sesuatu dilarang di dalam syariat kecuali padanya mesti ada kejelekan, kecuali mesti padanya ada keburukan. Bisa kita lihat berapa banyak perkara yang dilarang di dalam Islam itu pasti adanya ada, pasti padanya ada mandorot. Entah mandorot itu akan menimpa pribadi seseorang ataukah masyarakat secara umum. Kalau satu perkara, satu perbuatan atau ucapan itu akan mendatangkan madharat baik kepada pribadi ataupun kepada umumnya manusia, maka datang larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau datang larangannya dari Allah tabaraka wa taala. Kita bisa melihat perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat tetap itu mesti ada kemadharatan padanya. Termasuk di dalam hadis ini, kemadharatan yang ditimbulkan di dalam hadis ini ketika bertiga, dua orang saling berbisik dengan meninggalkan yang ketiganya, maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang demikian itu akan dapat memasukkan kesedihan pada diri orang yang ketiga. Ketika kesedihan itu masuk, dirasakan oleh orang yang ketiga, berarti kedua orang itulah memberikan idza'ah, telah melakukan satu kejelekan, gangguan kepada saudaranya muslim. Maka yang demikian ini dilarang oleh syariat, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta tahtalitu binnas, sampai ketika orang tersebut berkumpul dengan manusia, bukan hanya bertiga, lebih dari yang dari tiga orang, mungkin empat orang. Kalau empat orang mungkin bisa saling berpasangan, A, B, C, D, A sama B berbicara, berbincang, kemudian C sama D juga bisa berbincang, sehingga tidak ada yang merasa di tidak merasa yang merasa dirugikan dan diganggu. Tetapi kalau hanya bertiga, dua orang saling berbisik, yang tiga, yang nomor tiga tidak dihiraukan, maka akan memasukkan pada orang yang ketiga itu rasa sedih dan akan menimbulkan zon yang beraneka macam. Jangan-jangan saya demikian, jangan-jangan yang dibicarakan dua orang itu saya, jangan-jangan terus Nah, ini akan mengundang kepada kemadharatan-kemadharatan yang berikutnya. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang satu perkara kecuali pasti dan bisa dipastikan pada perkara tersebut terkandung padanya kemadharatan. Sebaliknya, ketika datang perintah dari syariat, bisa dipastikan apa yang diperintahkan itu terkandung padanya manfaat, terkandung padanya faedah. Baik faedah itu bisa dirasakan oleh diri pribadi, person, ataukah faedah manfaat itu bisa dirasakan pula oleh orang-orang yang lain. Dan tidak mungkin perintah itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali padanya ada kemaslahatan. Naam, barakallahu fikum. Ini menunjukkan perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada saudaranya sesama muslim. Kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk perhatian dan tidak memasukkan kesedihan pada saudara kita sesama muslim. Memperhatikan perasaan orang lain. Nah, kalau kita yang ikut yang berdua, mungkin kita tidak bisa merasakan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang ketiga, baru kita akan merasakan. Iya, baru kita akan merasakan. Kenapa kok saya ditinggalkan? Kenapa kok saya tidak diajak bicara? Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di sini pula dapat kita ambil faedah tentang baiknya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Terbukti beliau melarang satu perkara dengan disebutkan sebab kenapa perkara itu dilarang. Bukan hanya sekedar melarang, jangan lakukan yang demikian. Tidak sekedar itu saja, tetapi disebutkan kenapa hal itu kok dilarang. Kenapa hal tersebut kok tidak diperbolehkan? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semestinya kita pun juga demikian. Misalnya kita sebagai orang tua, kita melarang anak kita melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan, kita jelaskan kepada anak kita tersebut, kenapa bapak kok melarang perbuatan itu? Kenapa kok bapak melarang engkau mengucapkan perkara yang demikian? Karena datang larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut akan dapat mengganggu orang lain dan yang lain sebagainya. Nah, melarang kemudian menyebutkan sebabnya dan memberikan solusi. Solusinya apa? Ketika kamu telah berkumpul dengan manusia, tidak apa-apa kamu melakukan perbuatan yang demikian itu. Sehingga dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasalam, hatta tahtalitu binnas. Ketika kamu telah berkumpul dengan manusia, dua orang tadi itu berbisik, berbincang dengan orang yang ada di sampingnya, tidak ada masalah. Ini ada berapa orang ini? Ya. Dua orang berbicara. Yang sana juga bisa berbicara dengan yang lain, tidak merasa diganggu. Tetapi kalau hanya bertiga, terasa sekali. Maka datang larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing kita agar tatkala kita bertiga maka jangan dua orang berbisik dengan meninggalkan orang yang ketiga, hatta tahtalitu bin nas, hingga dia berkumpul dengan manusia. Kenapa yang demikian dilarang? Min ajli anna dzalika yuhzinuh, karena yang demikian itu akan dapat membuat orang tersebut, orang yang ketiga itu, menjadi bersedih, memasukkan kesedihan pada orang yang ketiga. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala membawakan hadis yang berikutnya, yakni dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula, janganlah seseorang memberdirikan seseorang dari tempat duduknya, min majlisihi thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat itu. Ada orang yang duduk, kemudian orang itu diberdirikan, artinya diminta untuk berdiri, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Dengan kata lain, dia diusir. Guna tempat itu dipakai dia untuk duduk. Walakin akan tetapi, tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi berikanlah kelonggaran dan keluasan. Ini adab yang berikutnya yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang demikian, perbuatan yang demikian ini akan dapat mendatangkan permusuhan. Ya. Akan dapat mendatangkan permusuhan, akan dapat mendatangkan kebencian dan perkara jelek yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah ayat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kita berada di dalam majlis, nah, dikatakan wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berilah kelonggaran ketika kamu dalam majlis sedang duduk-duduk seperti ini. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan memberikan kelonggaran kepada kalian. Biasanya kalau kita duduk di majlis ya majlis apapun juga, nah, adab di dalam majlis kita kurang perhatian terhadap adab di dalam majlis. Iya. Apabila apalagi kalau kemudian kita sedang daras taklim gitu. Biasanya tempat di depan ustadznya itu kosong. Iya. Pada mojok, pokoknya menjauh dari sana. Dan kalau duduk itu tidak saling merapat satu dengan yang lainnya. Tidak saling merapat satu dengan yang lainnya, sehingga membuat orang yang akan masuk ke suatu tempat ini agak bingung, ini cukup nggak saya mau duduk di tempat tersebut, apalagi kalau suasana penuh ramai gitu. Kalau sepi sini sih nggak masalah ya, masih banyak waktu apa tempat-tempat luang gitu. Tetapi kalau udah ramai padat, itu harus saling merapat satu dengan yang lainnya. Nah, ini makanya harus diperhatikan yang demikian ini. Orang yang malu-malu di majelis ilmu, ya, dia malu-malu duduk di paling belakang di majelis ilmu, maka disebutkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan adanya Salatun Nafar, ada tiga orang. Yang satu ngelihat majlis ilmu, dia segera bergegas masuk merapat ke majlis ilmu tersebut, mendekat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau orang itu duduk dekat dengan sang pembicara yang ngomong, itu pertama dia akan mendengarkan suara yang ngomong itu dengan jelas. Kalau dia dengar dengan jelas, kecil kemungkinan akan terjadi kesamaran. Ya. Tetapi kalau dia menjauh, bisa jadi dengernya hanya samar-samar. Kalau dengernya samar-samar, ya bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman kalau itu samar-samar dengarnya. Nah, maka satu orang tadi mendekat. Orang yang kedua, dia malu-malu Ya, dia tidak mau mendekat tapi duduk di belakang sana. Orang yang ketiga, dia berpaling dari majelis tersebut. Dia tidak mau menghampiri majelis itu, tetapi dia meninggalkan majelis tersebut. Maka kondisi ketiga orang ini satu dengan yang lainnya berbeda. Tentunya barakallahu fikum, yang paling afdal, yang paling baik adalah orang yang kemudian mendekat masuk di majelis ilmu itu. Sedangkan yang kedua, orang yang malu-malu, na'am, dia tidak akan mendapatkan faedah dari majelis ilmu tersebut. Apalagi orang yang ketiga, orang yang berpaling dari majelis ilmu, maka dia akan jauh dari bimbingan. Dia akan jauh dari bimbingan syariat. Bahkan na'udzubillah min dzalik, itu merupakan asbab jauhnya dia dari pemahaman Islam yang benar, dan dapat na'udzubillah min dzalik menjatuhkan dia pada penyimpangan dan penyelewengan, penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Memang semangat seorang muslim, manusia, ketika dihadapkan padanya kebaikan, sesuatu yang menjanjikan kebaikan, itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan tiga orang tersebut. Ada yang bergegas untuk menyambut kebaikan itu, ada yang malu-malu untuk menyambut kebaikan tersebut, dan ada yang berpaling dari kebaikan tersebut. Ini kondisi manusia. Kondisi manusia yang seperti itu. Tentunya masing-masing dari mereka itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dia akan mendapatkan hasil sesuai yang dia tanam. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing kepada kita, ikhris ala ma yanfa'uka, hendaknya engkau bersungguh-sungguh dan bersemangat terhadap perkara yang akan memberikan kemanfaatan kepadamu, yang akan memberikan kemanfaatan kepadamu, baik manfaat tersebut manfaat duniawi, apalagi manfaat diniyah, ukhrawiyah. Ini mesti lebihnya kita dahulukan, kita prioritaskan sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan diniyah, kemaslahatan agama, dan kemaslahatan kehidupan di akhirat. Terhadap kemaslahatan dunia saja kita bersemangat, sangat antusias, apalagi terhadap kemaslahatan agama kita, kemaslahatan nasib kita kelak pada yaumul kiamah, tentu harus lebih semangat. Kita dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlis ala ma yanfa'uka. Setelah kita semangat untuk menggapai kemaslahatan itu, kemanfaatan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita isti'anah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wasta'in billah. Istianalah kalian kepada Allah, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekecil apapun perbuatan, sekecil apapun kebaikan, kalau hamba itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil kemungkinannya dia akan dapat menggapai kebahagiaan itu. Kecil kemungkinan dia akan dapat meraih kemaslahatan tersebut tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la haula wala quwata illa billah. Isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita itu menyadari. Kita menyadari kondisi kita, bahwa kita itu lemah dalam segala sisinya. Kita ini kurang dalam segala sisinya. Karena kita lemah, kita kurang dalam segala sisinya, maka kita butuh kepada Zat yang maha sempurna, Zat yang maha kuat. Kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kemudian wala ta'jiz, dan janganlah engkau merasa na'am kalah sebelum kalian mencoba, berusaha, jangan putus asa. Rahmat Allah tabaraka wa ta'ala itu sangat luas. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah untuk hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, hadis yang kelima, insyaallah kita lebih jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang binillahi azza wajal. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatal mamat, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.